Cintaku bukanlah sekedar nafsu untuk memilikimu, persembahanmu, doa dan puji bagimu. Kasih yang takkan padam, kau kecup bibirku dan tertunduk malu. Kau pergi dengan cinta yang dalam kesunyian. Cintaku bukanlah sekedar nafsu untuk memilikimu, persembahanku, doa dan puji bagimu. Diri.